Azab Allah. Pada pertemuan sebelumnya, cinta mansubat dan asma, isim-isim yang dinasab. Kita masuk pembahasan yang ke-13, pembagian atau jenis yang ke-11 ya. 11 dari mansubat dan asma, isim la nafiyahul jins. Karena la nafiyahul jins beramal seperti amalnya inna. Itu tansibul isma wa tarfa'ul khadar. Kita lanjutkan penjelasan masih berkaitan dengan mansubat yang sebelas ini. Bismula Al-Mu'alim rahimahullah ta'ala. Hukmu ismillah, hukum ismillah. Idha kana ismuha nakirah, hukmu mabniun ala ma yunsabih. Jika isimnya nakirah, maka hukumnya mabni sesuai dengan tanda nasabnya. Biduni tanwin tanpa ditanwin. Nah, apabila ismi nakirah. Apa nakirah? Hendak. Nah, maudi'ah dan ghairi. Kembalikan nakirah apa? Sebenarnya lawannya nakirah. Sebenarnya ma'rifah apa? Ma'rifah ma'udi'ah. Nah, ma'udi'ah mu'ayyan. Yang pertama, apabila isinya nakirah, ma'udi'ah dan ghairi mu'ayyan, penggunaannya belum khusus, bukan sesuatu tertentu, masih umum, masih nakirah. Apabila isinya masih nakirah, maka hukumnya isinya mabni sesuai dengan tanda nasabnya. Mabni sesuai dengan tanda nasabnya. Kalau tanda nasabnya fathah, berarti mabni al-fath. Tanda nasabnya alif, mabni alal alif. Tanda nasabnya ya, mabni alal ya. Tanda nasabnya kasrah, mabni alal kasrah. Sesuai dengan tanda nasab. Tanda nasab ada berapa? Ada 4. Tanda nasab ada 4. Nah, yaitu fathah, fathah, kasrah, ya, dan alif. Ada masih ada tanda yang lain? Ini yang pada isim. Kalau tanda pada fi'il ada tambahan satu apa? Hadfun, hadfun nun. Ada pada isim 4 tadi. Yang ke isimnya mabni ala ma yunsabih bidun tanpa ditanwin. Misal contohnya la rajula fid dar. Tidak ada laki-laki di rumah. Jenis laki-laki tidak ada rumah, satu atau lebih, satu orang, sepuluh dan seterusnya, tidak ada semua namanya laki-laki. Mabni al-fatih, Arab misalnya la lana fil jins rajula ismula mabni al-fatih fi mahalli nasbin ismila. Dia mabni al-fatih di tempat nasab sebagai isim la, fiddari sebagai khabari muta'alik bi khabari la. La mukhlisaini yuttahamani. Mukhlisaini yuttaham, tidak ada orang yang ikhlas yang tertuduh. Yuttahamani. Ini mukhlisain ismula mabniun alal lagi ya. Mabniun alal ya. Fi mahalli nasbin ismillah. Yuttahaman jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar la. La kadhibati mahbubatun. Tidak ada perempuan pendusta yang disenangi. Ni kadhibati ismula mabni alal kasr. Fi mahalli nasbin ismilana. Mahbubat khabar la marfu. Ini keadaan yang pertama. Apabila isim la nakirah, maka mabni ala ma yunsabih. Mabni sesuai dengan tanda nasabnya. Kalau tanda nasabnya fathah berarti mabni al-fath. Kalau tanda nasabnya ya, mabni alal ya. Dan seterusnya. Yang kedua, idza kana ismu nakirah wa kanat la mukarrarah, jaza fi bina'ul ismain wa raf'uhuma. Apabila isim la nakirah dan la-nya diulang, dan la-nya diulang, maka boleh bina'ul ismain, boleh kedua isimnya mabni, boleh juga keduanya dirafa. Contohnya, la haula wala quwata illa billah. La haulun wala quwatun illa billah. Lainnya diulang. Kalau lainnya diulang, tidak wajib mengamalkan la nafil jins. Bisa diamalkan, bisa tidak. Kalau diulang, lainnya. Karena syarat wajib mengamalkan la seperti amalnya inna, syaratnya tiga. Isim dan khabarnya nakirah, tidak dipisah dengan isimnya, dan tidak diulang lainnya. Adapun kapan isim nakirah dan diulang lainnya, lainnya mukarrarah, maka boleh bina, boleh juga apa? Tidak. Yang boleh diamalkan boleh? Tidak. Lana fil jinsi. Jika bina berarti lainnya diamalkan. La haula wala quwata, berarti lainnya la nafiyah lil jins. Ada juga di rafa la haulun wala quwatun, maka lainnya di sini tidak beramal. La nafiyah jinsnya tidak, bukan la nafiyah jins di sini. Bisa digunakan untuk la nafiyah lil wahdah, la yang beramal setiap amalnya laisa. Di sini la kalau di rafa dia bisa beramal seperti amalnya kana, amalnya laisa. La haula wala quwata yang pertama di mabni al-fath berarti la disini la nafilin jins, beramal amalnya inna. Armi rafa la haulun wala quwata illa billah. Disini la apa? Bisa la beramal seperti amalnya laisa, merofa'kan isim dan menasabkan khabar. Nafiyah lil ihdah. Atau bisa juga mulghah, telah tidak beramal. Ini yang kedua, keadaan yang kedua. Apabila isim nakirah dan lainnya diulang, maka kedua isim bisa mabni, bisa juga kedua isim tersebut di rofa. Kalau keduanya mabni berarti lainnya, dua-duanya la nafil jins, la haula wala quwata, lain pertama nafil jins, yang kedua juga nafil jins. Jika keduanya di rofa, maka dia bukan la nafil jins, tapi apa? La mulghah, tidak beramal, atau beramal seperti amalnya laisa. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, idza kana ismuha ma'rifah wajaba rafu wajaba takraru la. Jika isimnya ma'rifah, maka wajib dirafa dan wajib mengulang lainnya. Silanya tidak beramal. La mulghah, tidak beramal amalnya inna, tidak juga beramal amalnya laisa. Di antara syarat beramalnya inna, beramal seperti amal inna, dia harus nakirah isimnya. Demikian juga di antara syarat beramal amal laisa, dia harus nakirah. Sementara di sini ma'rifah, maka dia tidak beramal. Maka isimnya apa? Wajib dirafa dan wajib mengulang lainnya. Contohnya lazauju fil baiti wa lazaujatu. Lazauju fil baiti wa lazaujatu. Sehingga Arabnya misalnya lazaujul la, la nafiyah. Az-zauju mubtada. Fil baiti jar majrur ta'allim khabar mubtada. Isinlahnya apa? Mulghah, tidak beramal. Ini keadaan yang ketiga. Apabila isimnya ma'rifah, maka wajib dirafa isimnya dan wajib mengulang lainnya. Dan la di sini tidak beramal. La mulghah. Dia tidak beramal seperti amal inna, tidak juga seperti amalnya laisa. Yang keempat, idza kana ismuha munfasilan anha, kalau isim terpisah, wajib rafu, wajib marafa, wajib takrar dan wajib mengulang lainnya. Lainnya apa? Mulghah di sini, tidak beramal. Kan di antara syarat dia beramal, tidak boleh dipisah antara la dengan isimnya. Kapan dipisah, maka dia apa? Mulghah, tidak beramal. Misal contohnya La fil baiti rajulun wala imra'atun. Tidak ada di rumah laki-laki, tidak juga perempuan. Ini empat hukum isim setelah la. La nafiyah lil jins. Yang pertama, jika isimnya nakirah, maka isimnya mabni ala ma yunsab bih. Mabni ala ma yunsab bih. Keadaan yang kedua, jika isimnya nakirah dan la-nya diulang, boleh kedua-duanya yubna ala min sabi, boleh juga kedua-duanya di rafa. La haula wala quwata illa billah, boleh juga la haulul wala quwata illa billah. Keadaan yang ketiga, jika isim di rafa, maka isimnya harus, jika isimnya ma'rifah, maka isim harus di rafa dan harus mengulang lanya. La di sini mulghah, tidak beramal. Lazauju fil baiti wa lazaujah. Keadaan yang keempat, jika dipisah antara la dengan isimnya, maka isimnya harus di rafa dan la di sini juga mulghah, tidak beramal. La fil baiti rajulun wa la imra'atun. Wajib di rafa dan wajib mengulang la. Dan keadaan yang kedua tadi, la haula wala quwata illa billah, bisa juga disilang. La haula wala quwatun, la haulun wala quwata. Misalnya la haula wala quwatun, berarti lain pertama la nafiyadin jins. Wawu yang kedua, wawunya isti'nafiyah bukan ataf. La-nya la nafiyadin wihdah, beramal-amal. Laisa la haula wala quwatun. Bisa juga sebaliknya, la haulun wala quwata. La haulun wala quwata, la yang pertama la beramal-amal laisa, amal kana. La yang kedua beramal-amal inna. Kemudian ismula, ada yang mu'rab, ada yang mabni ala min sobih. Isim la ada dua macam, mu'rab dan mabni ala ma yusobih. Mu'rab idha kana mudhafan, apabila isimnya mudhaf. Contohnya, la sahiba ilmin madhmumun. Tidak ada pemilik ilmu yang tercela. La syahida zurin mardun ad. Tidak ada saksi palsu yang diridhai. Keadaan yang, tempat yang kedua, idza kana syabih bil mudhaf, apabila menyerupai mudhaf, menyerupai mudhaf, ini juga mu'rab. Contohnya la sa'iyan fil khair makruh, tidak ada yang berusaha dalam kebaikan yang dibenci. La tali'an jabalan hadirun, tidak ada yang mendaki gunung yang hadir. Di sini sa'iyan fil khair, hal yang jambelan, syabih bin mudhaf, menyerupai mudhaf. Bersambung dengan sesuatu, termasuk kesempurnaan maknanya. Apakah jir majrur, mansub, dan yang lainnya. Yang kedua, mabni ala mayusab bibih. Mabni sesuai dengan tanda nasabnya. Abila isim la apa? Mufrad. Bukan mudhaf, bukan juga syabih bin mudhaf. Di sini mabni, kapan itu? Apabila isim la mufrad. Makna mufrad di sini apa? Ma laysa mudhafan wala syabihan bin mudhaf. Di penggunaan mufrad dalam ilmu nahwu ada beberapa makna. Dalam i'rab, mufrad ma dalla ala wahid. Ma dalla ala wahid. Dalam khobar mufrad, ma laysa jumlah wala syabian bil jumlah. Dalam bab ismullah atau dalam munada sama mufrad, itu ma laysa mudhafan wala syabian bil mudhaf. Isim la keadaannya dua, ada yang mu'arab, ada yang mabni. Kapan mu'arab? Idza kana mudhafan aw syabihan bil mudhaf. Apabila dia mudhaf atau serupa dengan mudhaf, dia mu'arab. Kapan mabni? Apabila dia mufrad. Mufrad itu apa? Di sini ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Dan binaannya ada yang alal fath wal ya alal kasr. Ini la tilmida hadirun. Ini isim mufrad. Tanda nasabnya fathah, maka di sini juga mabni alal fath. Mabni sesuai dengan tanda nasabnya. La kadibaini yusaddiqani. Ini tanda apa, binaannya apa? Ya. Karena dia isim musanna, isim musanna mansub dengan ya. Di sini pun mabni alal ya. La dhalimina mahbubuna. Dhalimin juga mabni al ya karena jama'. Jam'u dzakar salim. Jam'u dzakar salim tanda nasabnya ya. Maka di sini juga mabni alal ya. La mujtahidati maghmumatun. Mujtahidati mabni al kasr karena dia jam'u muannats salim. Jam'u muannats salim tanda nasabnya kasrah. Maka di sini juga mabni alal kasr. Mujtahidati mabni alal kasr. Ini dia mabni sesuai dengan tanda nasabnya. Yubna ala ma yunsabu bih. Kalau tanda nasabnya fathah, mabni ala fath. Tanda nasabnya ya, mabni ala ya. Tanda nasabnya kasrah, mabni ala kasrah. Sampai di sini ada yang belum jelas? Pembahasan la. Khabar lah, yang mabni hanya isinya. Khabarnya tidak mabni. La tilmidha hadirun. Hadirun marfu, khabar lah marfu. Sudah jelas? Naam, tamrin sahih ma tarakhatan wajibul manzil. Benarkan yang kamu lihat salah. Di sini ada yang susunan salah, antum benarkan. PR-nya apa? Dibenarkan yang kamu lihat salah. Jadi pada susunan jumlah sih ada yang salah. Ada yang kalian sengaja disebut salah, kamu benarkan. Tugasnya untuk membenarkan yang salah. Ada PR sebelumnya? Kumpulkan. Tidak ada. Tidak ada. Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.